dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang berjudul Umdatul Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita masuki hadis yang pertama atau hadis yang ke-28 dari bab tentang mandi janabah. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua atau hadis yang ke-29 kalau urutan dari pertama dari pembahasan dari kitab At-Taharah. Al-hadithu at-tasi'u wal-isrun, hadith yang ke-29. An Aisyatah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ihtasala minal janabah ghasala yadayh thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma yahtasilu ثم يحلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف فيه نهترف منه جميعا متفق عليه. An Aisyatah radhiyallahu anha qalat, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, terkait dengan biografi yang ada pada ibunda kaum muslimin istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, ini telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ihtasala minal janabah ghasala yadayh, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi dari janabah, dari junub, beliau membasuh kedua tangan beliau terlebih dahulu. Thumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau berwudu seperti wudunya salat. Tsumma yahtasilu, kemudian barulah beliau mandi. Tsumma yukhallilu bi yadihi sya'rahu, kemudian beliau menyelah-nyelah ya rambut beliau dengan kedua tangan beliau. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai ya, takala beliau menduga atau memperkirakan bahwasannya air tersebut telah membasahi kulit rambut beliau. Afadha 'alaihil ma' thalatha marrat, kemudian beliau menuangkan, membasahi kepala beliau sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala sa'ir jasadih, barulah setelah itu beliau membasahi seluruh badan beliau. Wa qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu ahtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, dahulu aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi menggunakan satu bejana. Nahtarifu minhu jami'an, di mana kami mengambil ya air dari bejana tersebut secara bersama-sama. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam rahimahullah, gharibul hadis, lafaz-lafaz asing yang ada pada hadis ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di antara metode ya atau cara syarah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menjelaskan hadis ini, setelah beliau menyebutkan hadis yang sesuai dengan bab, setelah itu beliau menyebutkan lafaz-lafaz yang asing yang ada pada hadis tersebut. Kata syarih di sini rahimahullah, idza ihtasala minal janabah, yakni arada dzalika. Yang dimaksud dengan idza ihtasala minal janabah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mandi janabah. Perhatikanlah hadis ini. Hadis ini menggunakan lafadz fi'il madhi, ya, sebagaimana yang kita ketahui fi'il madhi, nah itu diantara faedahnya adalah menunjukkan sesuatu yang telah terjadi atau at-takrib, hampir terjadi. Maka yang dimaksudkan di sini bukanlah sudah terjadi. Ya, jadi artinya itu akan ya melakukan perbuatan itu. Ya, jadi walaupun lafadznya fi'il madhi pada hadis ini, tapi yang dimaksudkan adalah bahwasanya perbuatan itu akan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sudah terjadi. Jadi beliau ingin mandi. Qala Zamakhsyari, berkata Zamakhsyari, abara an iradatil fi'li bil fi'il. Naam, diungkapkan atau digunakan penggunaan ya ingin melakukan perbuatan dengan yang sudah terjadi, li'annal fi'la yujadu biqudratil fa'il alaih wa iradatihi lahu. Karena sebuah perbuatan itu terjadi, ya terwujud karena kemampuan orang yang akan melakukannya. Wal qasdu al ijazu fil kalam. Dan yang dimaksud ya pada lafaz hadis ini adalah untuk meringkas kalam. Ya, untuk memperingkas kalam, ya mempermudah ya daripada menggunakan kata yang sangat panjang, maka digunakan seperti lafaz fi'il madhi. Kemudian lafaz asing yang kedua adalah thumma yukhallilu biyadihi sya'rahu. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu biyadihi sya'rahu. Beliau menyela-nyela rambut beliau. Yang dimaksud dengan at-takhlil, kata mu'alib di sini, kata syari di sini, idkhalul asabi'i baina ajza'i sya'ri. Yaitu memasukkan jari-jemari ya kepada bagian-bagian rambut sampai ke kulit. Ya, di antara tujuannya adalah agar air yang kita basahkan, yang kita siramkan ya ke rambut kita betul-betul mengenai kulit. Ya, terlebih apabila seorang itu memiliki rambut yang tebal. Ya, memiliki rambut yang tebal. Maka ya, agar air betul-betul mengenai kulit rambut, maka tatkala menyiramkan air ke rambut itu diantara sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sambil di sela-sela. Kemudian yang ketiga diantara lafaz asing yang ada pada hadis ini, qad arwa wa syaratahu, sampai basah ya kulit rambut beliau. Yaitu awsolal ma'u ila usuli sya'ri, yaitu sampai air itu ya menuju pangkal rambut, dasar rambut. Wal basyaratu al muradu huna zahirul jildi. Yang dimaksud dengan pangkal rambut di sini adalah na'am kulit rambut. Ya, ini yang dimaksud. Al masturu bi sya'ri, yang tertutup karena rambut. Kemudian lafaz asing berikutnya pada hadis ini, idza dhanna, ya. Tatkala beliau menyela-nyela rambut beliau, ya sampai beliau memperkirakan na'am air tersebut sampai ke pangkal rambut. Yang dimaksud dengan dhon di sini, makna dhon adalah persangkaan. Ya, bisa juga makna yang lain. Kata mu'alib di sini, adhonnu yuradu bihi huna makna rujhan. Ini maksud dengan dhon di sini adalah ar-rujhan, rajih. Jadi persangkaan kuat. Dan dhon di dalam ilmu usul disebutkan oleh para ulama ada beberapa makna. Ya, ada yang bisa dijadikan hukum, ada yang tidak bisa dijadikan hukum, bahkan na'am terjatuh ke dalam dosa. Terkadang dhon bermakna al-yakin. Ya. Terkadang dhon bermakna al-yakin. Na'am. Ya. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Annahum mulaqullah. Annahum alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Dan mereka, mereka di sini kaum muslimin. Ya. Mereka yadhunnun. Yadhunnun di sini maksudnya yakin. Ya, mereka kaum muslimin yakin akan bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Ini makna yang pertama dari makna dhon. Kalau diartikan secara asal maknanya itu persangkaan. Tapi secara ilmu usul Para ulama telah memberikan beberapa penafsiran, beberapa perincian dari makna adzan. Ya, terkadang maknanya adalah al-yakin. Kemudian yang kedua, terkadang maknanya adalah ar-rujhan. Nah, persangkaan kuat. Ya. Persangkaan kuat. Nah, kemudian yang ketiga, terkadang bermakna asyak, ragu-ragu. Dan bahkan di bawah ragu-ragu, terkadang juga maknanya adalah al-waham. Ya. Adapun yang bisa dijadikan hukum, para ulama menyebutkan hanya yang bermakna al-yakin dan bermakna ar-rajih, ya, persangkaan kuat. Adapun keraguan-raguan, ya, maka ini tidak dipakai menjadi hukum, bahkan ya tercelah. Ya, bahkan tercelah. Bahkan sebagian persangkaan itu adalah dosa. Ya, ittaqu wa dhanna fa inna dhanna akthabul hadits. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dari banyak persangkaan. Nah, persangkaan di sini adalah persangkaan yang negatif. Karena sungguhnya ya, banyak berprasangka itu adalah seburuk-buruk atau sedusta-dustanya ya, perkataan. Jadi dhanna di sini maksudnya adalah na'am, persangkaan kuat. Ya, persangkaan kuat, dan inilah yang bisa dijadikan hukum, apalagi yang sampai mencapai derajat yakin. Ya, adapun kalau bermakna dzon itu maknanya syak, keraguan-raguan, atau bermakna al-wahm, ya, maka tidak bisa dijadikan hukum. Bahkan orang yang memakainya, na'am, persangkaan ini dia terjatuh ke dalam dosa. Kemudian kita mualif di sini idza dalila ala annahu la budda minal yaqin. Ya, maknanya rajih di sini apabila tidak didapati makna yakin. Ya, jadi bisa dipakai makna persangkaan kuat. Kemudian kata mualif di sini wa dhannu qad sahha at-ta'abbudu bihi fil ahkam. Dan persangkaan di sini yang bermakna rajih, ya, persangkaan kuat, maka boleh ya seorang beribadah dengannya di dalam hukum-hukum. Kemudian lafaz asing yang kelima adalah afadu alaih ay asala alma ala sya'rihi, yaitu beliau membasahi ya seluruh rambut beliau. Kemudian kata syarih di sini al makna al ijmali, makna secara global hadis ini. Kata mualif di sini atau syarih di sini, tasifu Aisyah tu radhiyallahu anha ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha memberikan gambaran ya tentang tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi annahu idza arada al-ghusla minal janabah, yaitu takala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mandi janabah, bada'a bi ghusli yadayhi. Pertama kali beliau mencuci kedua tangan beliau. Ya. Dan sebagian para ulama memberikan ya, penjelasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala mandi junub tidak langsung membasahi seluruh badan beliau. Ya. Akan tetapi beliau mencuci terlebih dahulu kedua tangan beliau. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kenapa ya di balik alasan ini, di balik permasalahan ini, yang pertama kemungkinan kata beliau ya untuk menghilangkan kotoran yang ada di tangan. Ya, untuk menghilangkan kotoran yang ada di tangan sebelum ya beliau menyentuh air. Atau yang kedua, ya kemungkinannya beliau mandi junub dari tidur. Sebagaimana pembahasan yang telah lewat, di antara sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita bangun dari tidur malam, sebagian para ulama mengkhususkan tidur malam, sebagian menyebutkan semua tidur. Kalau kita bangun dari tidur, maka kita disunahkan tidak mencelupkan tangan kita langsung ke bejana yang berisi air, tapi dicuci terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu aina batat yaduh, kita tidak tahu kemana tangan kita bermalam. bisa jadi memegang, maaf ngomong, ya, kubul dan dubur yang di situ, nah tempatnya najis, ya, sehingga kita diperintahkan untuk mencuci kedua tangan terlebih dahulu agar air yang kita gunakan untuk bersuci tidak tercampur dengan najis. Jadi diantara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau mandi janabah, beliau mencuci terlebih dahulu tangan beliau. Dan disebutkan di sebagian riwayat, nanti akan disebutkan pada hadis yang ke-30, bahwasannya beliau mencuci tangan sebanyak 3 kali, ya, disunahkan sebanyak 3 kali. Kemudian kata syarah di sini, litakuna nadhifataini hinama yatanawalu bihima al-ma' litthahara. Kenapa beliau mencuci kedua tangan beliau? Agar kedua tangan beliau itu bersih, ya, sehingga tatkala beliau mengambil air itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bisa jadi sebelum, ya, kita mencelupkan air, mencelupkan tangan ke air, bisa jadi tangan kita terdapat kotoran. Ya, bisa jadi pula, ya, kita baru bangun dari tidur malam. Yang itu bisa jadi kita memegang, ya, najis pada kubul dan dubur. Kemudian kata syarih di sini, wa tawaddu'a kama yatawaddu'u lis-shalah. Kemudian setelah beliau membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali dalam riwayat yang lain, beliau berwudu seperti wudunya salat. Dalam sebagian riwayat nanti juga akan dijelaskan, sebelum beliau na'am berwudu, ya, beliau mencuci kemaluan beliau. Jadi beliau membasuh dulu kedua tangan, kemudian beliau mencuci kemaluan beliau. Setelah itu beliau basuh lagi kedua tangan. Ya, barulah setelah itu beliau berwudu. Kemudian kita mulai di sini, wali kaunihi sallallahu alaihi wasallam da sya'rin tawilin. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang memiliki rambut yang, ya, panjang. Sebagian riwayat menyebutkan rambut beliau itu sebahu. Fa innahu yukhalliluhu bi yadihi bil ma. Maka oleh sebab itu beliau menyelah-nyelah, ya, menyelah-nyelah dengan kedua tangan beliau, ya, menggunakan air. Jadi tujuannya adalah agar air tersebut betul-betul menyentuh, ya, kulit, ya, rambut yang ada pada dasarnya. Hatta idza wasala al-ma'u ila usuli sya'ri, sampai apabila beliau memperkirakan bahwasanya air tersebut sudah sampai ke pangkal rambut, wa arwa basharatahu dan, ya, wa arwa al-basharah dan membasahi kulit rambut beliau, afadul ma ala ra'sihi 3 marrat thumma ghuslin baqin baqi jasadihi. Setelah itu beliau membasuhi, ya, kepala beliau sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Setelah itu barulah beliau membasuh seluruh jasad beliau. Sebagian riwayat menyebutkan sebelum beliau membasuh, ya, kepala beliau, setelah sebelumnya beliau menyelah-nyelah dengan air, ya, beliau membasahi bagian kanan terlebih dahulu. Ya, beliau membasahi bagian kanan terlebih dahulu, disunahkan bagian kanan terlebih dahulu, baru bagian kiri. Nah, barulah setelah itu seluruh jasad na'am dibasahi. Dan cara mandi ini bukan hanya digunakan untuk ketika kita junub. Ya, bisa juga kata para ulama sebagaimana hadis-hadis yang datang, bisa juga digunakan untuk mandi janabah dari haid. Ya, mandi haid. Ya, bagi seorang wanita atau setelah nifas. Begitu juga bisa digunakan untuk memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah itu mirip seperti kita mandi junub. Ya, itu mirip seperti kita mandi junub. Hanya saja, ya, disunahkan sebelum kita memandikan jenazah untuk kita mengistinjai terlebih dahulu. Ya, untuk membuang kotoran sisa yang ada pada jenazah dengan kita mengurut perutnya sambil diangkat sedikit. Setelah itu barulah, ya, kita lakukan sunnah-sunnah fitrah, kemudian diwudhui seperti wudhu sholat, kemudian dimandikan seperti kita mandi junub. Kemudian kata syarih sini, wa ma'a hadza al-ghuslul kamil. Dan dari sini adalah mandi yang sempurna. Ya, mandi yang sempurna. Karena mandi janabah itu ada dua. Disebutkan oleh para ulama. Ada mandi yang naam disunnahkan. Ya, mandi yang hukumnya afdal. Yaitu dengan kita melakukan mandi seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Yang diawali dengan wudu terlebih dahulu. Atau mandi yang jenis kedua, yaitu mandi yang sekedar sah. Hanya dibutuhkan niat. Ya, karena mengangkat hadas itu harus dengan niat. Kalau sudah basah semua, kita berniat mengangkat hadas, maka sah. Ya, tidak harus kita berwudu terlebih dahulu. Karena berwudu di sini hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang rukun, yang menjadi syarat sah atau tidaknya mandi junub, itu yang pertama niat. Yang kedua, seluruh air membasahi seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kalau semisal seorang mandi junub misalnya langsung nyemplung ke sungai, sah atau tidak? Ya, para ulama menjawab sah. Ya, kalau dia berniat untuk mengangkat hadas besar, langsung nyemplung ke kolam misalnya, atau ke sungai, atau ke danau, atau ke tempat yang ada air di dalamnya. Nah, hanya saja ya, di sana ada mandi yang sangat disukai, yaitu kita melakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, diawali dahulu dengan berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita syarah di sini, fa innahu yakfihi wa Aisyah, maka sungguhnya itu mencukupi beliau dan Aisyah radhiyallahu anha, ina'un wahid. Ya, dalam hadis ini disebutkan ya, Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah mandi bersama menggunakan satu bejana. Yahtarifani minhu jami'an, yang keduanya menciduk air dari ya satu bejana. Dan ya, jangan salah paham ya. Yang dimaksud dengan mandi bersama di sini bukan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah mandi dalam satu tempat. Ya. Maksudnya adalah artinya mereka masuk ke dalamnya. Ya, satu tempat, semisal bak misalnya masuk di dalamnya, bukan. Maksudnya adalah mereka tetap mandi di luar. Ya, tapi menggunakan satu bejana. Dalam sebagian riwayat disebutkan itu ya, Rasulullah dan Aisyah menciduknya dengan tangan. Ya, menciduknya dengan tangan, walaupun yaktarifan ini terkadang diartikan oleh sebagian para ulama dengan gayung. Dan sebagian riwayat menyebutkan ya Rasulullah dan Aisyah itu menciduknya dengan tangan, bahkan mereka saling rebutan ya. Nah, seperti bercanda. Jadi ini makna global yang ada pada hadis yang mulia ini. Kemudian kata mualif di sini atau syarih di sini, ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah masyru'iyatul ghusli minal janabah. Yang pertama adalah disyariatkannya mandi dari janabah. Naam, dan mandi itu adalah naam cara ya untuk mengangkat hadas besar. Tidak bisa hadas besar itu terangkat kecuali dengan mandi. Naam. Adapun berwudu kata para ulama itu tidak cukup. Karena berwudu hanya bisa mengangkat hadas kecil. Ya, hanya bisa mengangkat hadas kecil. Adapun hadas besar itu tidaklah bisa terangkat kecuali ya, harus mandi. Akan tetapi ya, di sana ada alternatif yang lain. Kalau misalnya kita tidak bisa mandi atau berwudu, tidak bisa menggunakan air karena mungkin sakit atau karena ketiadaan air, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk kita bertayamum. Ya, bagi seorang yang tidak bisa menggunakan air karena sakit, kalau dia memaksakan dirinya untuk mandi, maka bisa membinasakan dirinya. Ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikisahkan kalau tidak salah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikisahkan di sebagian riwayat, pernah sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi melakukan sebuah perjalanan. Ya, melakukan sebuah perjalanan. Kemudian qadarullah ma syaa fa'al, salah satu rombongan itu ya tertimpa batu ya yang menggelinding dari gunung, dari bukit, mengenai kepala salah seorang sahabat. Ya terluka parah lah ya, sahabat ini. Kemudian sahabat ini bertanya dengan sahabat yang lain. Ya karena ijtihad yang mereka pakai, ya karena ketidaktahuan sebagian sahabat, ya sahabat yang terluka tadi, ya bertanya, apakah ada keringanan bagiku untuk bertayamum tidak menggunakan air? Kata mereka, mana jidulaka ya rukhsatan, kami tidak mendapati engkau ya mendapatkan rukhsah. Wa anta na'am takdiru alal ma' wa kama qal, dalam keadaan engkau mampu ya menggunakan air, maka mandilah sahabat ini ya, dalam keadaan dia junub ya, terluka parah dan junub. Ya, mandilah sahabat ini. Qadarullah masyafa'al, dengan sebab itu meninggal. Ya, kejadian ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Ya, qataluh. Qatalahum Allah. Alla sa'alu hina majhilu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qataluh. Ya, mereka telah membunuhnya. Qatalahum Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membunuh mereka. Ini beliau sangat marah. Ya, dari hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedahnya adalah bahwasannya berbahaya berfatwa tanpa ilmu. Ya, berfatwa tanpa ilmu itu berbahaya. Tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, menyesatkan dirinya sendiri, bahkan bisa menyesatkan dan membahayakan orang lain. Lihatlah hadis ini, dikarenakan salah fatwa ya bisa mengakibatkan nyawa orang melayang. Begitu juga ya kisah pembunuh 100 jiwa. Ya, yang sebelumnya dia membunuh 99 jiwa karena ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Dan pembunuh 100 jiwa ini bertanya kepada ahli ibadah tadi, apakah dia masih bisa bertobat? Karena kejahilan, kebodohan yang ada pada ahli ibadah tadi, dia menjawab sesuai dengan apa yang ada padanya. Dia mengatakan dia menganggap besar karena telah membunuh 99 jiwa. Ya, ahli ibadah tadi mengatakan tidak ada tobat, pintu tobat padamu. Ya, kesallah. Ya, jengkellah. Ya, padahal dia sudah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jengkel dibunuh sekalian yang berfatwa tadi, ahli ibadah tadi, genaplah 100 jiwa. Akan tetapi dia tidak berputus asa untuk bertobat kepada Allah. Kemudian ditunjukkan kepada ahli ilmu. Dengan ilmu yang ada padanya, dia berfatwa sesuai dengan ilmu. Ya, dia mengatakan ada tobat, tetapi engkau harus meninggalkan negerimu yang su. Bi ardin su, aina ardika ardu su. Ya, engkau harus meninggalkan negerimu. Karena di antara syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama, tidak hanya kita menyesal, ikhlas, kita harus al-iqla', harus meninggalkan tempat kita. Kalau tempat itu tempat maksiat, kalau tempat itu tempat yang tidak baik, kalau tempat itu tidak mendukung tobat kita, kalau kita sulit berubah disebabkan tempat itu, sangat mudah mungkin kita terpengaruh dengan lingkungan kita. Maka di antara syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama, kita harus angki, ya, harus berhijrah. Bahkan berhijrah itu adalah syariat yang tidak pernah putus sampai ya na'am hari kiamat. La tanqati'ul hijrah hatta tan la tanqati'ut taubah la tanqati'ul hijrah. Na'am, ala tidak akan pernah terputus ya hijrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Ya, sampai hari kiamat kita tetap diperintahkan untuk berhijrah, mencari lingkungan yang baik. Kembali ke pembahasan tadi, bahwasanya di antara faedah ya dari hadis yang mulia tadi ya, bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Tidak hanya bisa menyesatkan diri sendiri, bahkan bisa menyesatkan orang lain. Dan inti dari hadis tadi, bahwasanya diperbolehkan kita untuk bertayamum ya tatkala kita tidak mampu menggunakan air. Ketidakmampuan di sini ada dua. Bisa jadi karena dia sakit, atau karena luka, apabila dia menggunakan air untuk berwudu atau mandi janabah bisa membahayakan nyawanya atau memperparah naam sakitnya atau memperlambat ya atau menghambat kesembuhan daripada sakitnya, maka boleh bagi dia bertayamum. Atau dia tidak menjumpai air, dia sudah mencari-cari air, qadarullah ma syafa'al, tidak menjumpai air, tidak mendapati air, maka alternatif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh bagi kita bertayamum. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, annal ghuslal kamil ma dzukira fil hadis, bahwasanya mandi yang sempurna, ini mandi yang paling bagus, karena kita telah sebutkan ya mandi janabah itu ada dua cara, ada mandi yang disunnahkan, mandi yang sempurna itu mandi yang didahului dengan berwudu baru setelah itu membasahi seluruh badan dengan air, atau mandi yang jenis kedua, niat mengangkat hadas kemudian langsung membasahi seluruh badan. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini, min takdimi ghuslil yadain, dimulai dari membasuh kedua tangan, tsummal wudu, kemudian berwudu. Dalam sebagian riwayat disebutkan setelah membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali beliau membersihkan ya kemaluan beliau. Ya, beliau membersihkan kemaluan beliau, kemudian setelah itu beliau bersihkan lagi ya kedua tangannya, barulah berwudu seperti wudu salat. Tsumma takhlilis sya'ri al-katif, kemudian beliau menyelah-nyelah ya rambut beliau yang tebal. Di antara tujuannya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan untuk kita menyelah-nyelah rambut kita tatkala kita mandi, tujuannya adalah agar air, sebagaimana yang kita sebutkan, agar air itu betul-betul sampai ke dasar kulit. Ya, agar air sampai ke dasar kulit. Begitu juga sebagian para ulama menyebutkan termasuk pula ke jenggot. Tidak hanya rambut. Kalau kita memiliki jenggot yang tebal, pada saat mandi janabah juga disela-sela. Ya, tujuannya adalah agar air itu betul-betul sampai ke kulit kita. Kemudian kata mualif di sini, wa tarwiyatuhu thumma ghasala baqiyatul badan, setelah beliau ya menyelah-nyelah naam rambut beliau sampai basah, setelah itu beliau membasahi seluruh badan. Ya, sebagian riwayat sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, beliau setelah diselah-selah beliau ya siram dulu kepala beliau 3 kali. Setelah itu beliau basahi di bagian kanan, baru bagian kiri. Kemudian yang ketiga, di antara faedah hadis ini, qauluha kana idza ihtasala. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini, kana idza ihtasala. Ya dulu ala tikrari hadzal fi'li minhu 'indal ghusli janabah. Ya lafaz kana idza ihtasala ini memberikan faedah terus menerusnya atau istimrornya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ya mandi dengan cara ini dari janabah. Sebagaimana disebutkan ya ahli bahasa, di antara makna kana ya fi'il kana, karena ini terkadang nakis, terkadang ya na'am tam, ya dia dikatakan nakis kalau dia butuh kepada mubtada dan khabar, ya ada isim dan khabar, dikatakan tam kalau dia hanya butuh marfu sebagai fa'il. Nah, di antara faedah kana disebutkan oleh para ulama adalah maknanya terus menerus atau sering. Jadi kalau kita membaca hadis kana Rasulullah yaf'alu kada misalnya, ya kana di sini menunjukkan perbuatan itu terus menerus atau sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, di antara faedah hadis ini menunjukkan terus-menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mandi janabah dengan cara ini. Dari mana para ulama yang mengambil faedah ini? Dari sisi lafaz. Dari makna kana. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan, di antara makna kana adalah menunjukkan istimrar, terus-menerus. Kemudian faedah yang keempat dari hadis yang mulia ini, jawazu nadri ahadiz zaujain li aurati sahibihi wa ghasalahuma min ina'in wahid. Bolehnya saling memandang ya antara suami dan istri terhadap ya aurat sesamanya. ya, karena antara suami dan istri itu sudah halal, nah boleh saling memandang, lebih dari itu diperbolehkan. Dan diperbolehkan juga keduanya mandi ya dari satu bejana, ya mandi bersama-sama, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin sebagian manusia ya menganggap ini tidak biasa, ya, atau alasan-alasan yang lain, tabu atau yang semisalnya. Tapi apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada hikmahnya. Ya pasti ada hikmahnya. Yang diantara ya hikmah yang bisa kita ambil itu diantaranya adalah kebersamaan yang menimbulkan rasa saling menyayangi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang kelima, diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah taqdimu ghusli a'dha'il wudu fi ibtida'il ghusli 'alal ghusli minal janabah. Mendahulukan membasuh anggota wudu tatkala mandi dari janabah. Sebagaimana kita sebutkan, ya. Tidak hanya tata cara mandi ini dipakai pada saat kita junub. Bisa juga dipakai ketika seorang wanita suci dari haid dan nifas. Bisa juga kita pakai tatkala memandikan jenazah, ya. Tatkala kita memandikan jenazah. Jadi disunnahkan membasuh terlebih dahulu anggota wudu. Hanya saja disebutkan di riwayat yang lain, nanti kita akan bahas, tatkala kita membasuh anggota wudu untuk bagian kaki, untuk bagian kaki, ini terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan untuk bagian kaki dari anggota wudu itu diakhirkan, ya, diakhirkan setelah kita membasahi seluruh badan, ya, setelah berwudu sebelumnya, tapi membasuh kaki belum, nanti diakhirkan, ya, terakhir setelah kita mandi. Sebagian pula menyebutkan tidak mengapa, ya, untuk kita membasuh kaki setelah itu dibasahi seluruh badan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata muallif sini, ada ghusli rijlain fa innahu muakhkharun ila ba'dil intiha min ghuslil badan kullihi kama sayati. Sini sebutkan kecuali kedua kaki, karena sungguhnya kaki diakhirkan ketika selesai membasahi seluruh badan sebagaimana yang akan datang. Nah, permasalahan ini apa yang disebutkan oleh muallif ini khilaf. Ya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan boleh, tidak harus diakhirkan, ya langsung dibasuh tidak mengapa. Ya, sebagian pula menyebutkan ya untuk bagian kaki tatkala kita berwudu dahulu itu ditunda, setelah kita membasahi seluruh badan barulah kita basuh kedua kaki kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang keenam, faedah yang terakhir dari hadis yang mulia ini, kauluha, perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang mulia ini, thumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Kemudian setelah beliau membasuh ya kedua tangan, sebagian riwayat menyebutkan setelah itu beliau membasuh kemaluan beliau, ya, beliau basuh lagi tangan, kemudian beliau berwudu seperti wudu di dalam salat, thumma ghassala sa'ir jasadih. Beliau membasuh seluruh badan beliau. Ya dullu ala anna ghusla a'dha'il wudu rafi'un lil hadatsain al-akbar wal asghar. Menunjukkan bahwasanya membasuh ya anggota wudu itu mengangkat dua hadas, ya besar dan kecil. Ya. Jadi mandi pada saat sebelumnya berwudu itu menunjukkan kita sudah mengangkat dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Karena terjadi permasalahan atau pembicaraan ya pembahasan di tengah-tengah para ulama, nah, bagaimana hukumnya berwudu? Apakah tatkala kita sudah mandi, apakah perlu berwudu kembali? Ya, ini dibahas oleh para ulama. Ya, apakah kita sudah mandi, tatkala kita mau sholat misalnya, apakah kita perlu berwudu lagi atau tidak? Atau hanya mencukupkan kita mandi janabah tadi? Ya, sebagian para ulama menyebutkan setelah kita mandi janabah itu otomatis, bukan hanya hadas besar yang terangkat, secara otomatis hadas kecil pun terangkat. Ya, jadi ketika kita mandi janabah, dua hadas langsung terangkat. Ini pendapat sebagian para ulama, hadas kecil dan hadas besar. Jadi tak kala kita ingin sholat langsung saja tidak perlu berwudu kembali. Sebagian lagi menyebutkan, ya tidak mengapa, ya untuk memperbaharui wudu. Jadi setelah mandi, kemudian datang ya azan, kemudian kita mau sholat, tidak mengapa kita berwudu kembali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas, yang disebutkan oleh para ulama yang kuat dari pendapat para ulama, bahwasannya mandi janabah itu secara otomatis mengangkat dua hadas. Ya, mengangkat dua hadas, tidak hanya hadas kecil. Begitu juga hadas besar. Hadas besar saja terangkat, apalagi hadas kecil. Oleh sebab itu, kenapa seorang takala na'am junub, ya dia berwudu tidak cukup. Ya, dia berwudu tidak cukup karena wudu itu hanya mengangkat hadas kecil. Berbeda dengan seorang iman di janabah, itu bisa mengangkat hadas besar sekaligus mengangkat hadas kecil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang ketujuh, na'am sa'irul jasad, yang dimaksud dengan seluruh ya na'am tubuh, maksudnya adalah baqiyatuhu, seluruh bagian tubuh yang harus dibasuh, yang harus dibasahi ketika mandi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.